طيب قال والاستغاثة تجوز لا قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الشتمية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقولهم يا لزيد يا لزيد يا للقوم يا للمسلمين كما ذكروا في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الاستغاثة بالقول بالقوة والتأمير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غيره. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله الجاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو القيم رحمه الله melanjutkan bantahan Syekh Sanallah terhadap para kuburiyun. Qalu al-istighatsatu Syekh Sanallah mengatakan dan istighatsah tajuz dibolehkan fil asbabiz zahiratil adiyah. Ya. Pada perkara-perkara yang nyata al-adiyah sehari-hari. Minal umur hissiyah dari kejadian-kejadian yang bisa diindra. Sikital, misal dalam keperangan. Istighatsah maknanya talabul ghaus. Minta apa? Minta bantuan. Ya, minta bantuan itu dibolehkan pada perkara-perkara yang diminta bantuan kepada selain Allah maksudnya. Pada perkara-perkara yang zahirah, yang adiyah. Ya, pada perkara-perkara yang nyata, yang nampak, ya, yang terjadi sehari-hari dari perkara-perkara yang bisa diindra. Jadi perang, minta bantuan kepada pasukan lain, au idraki adu, atau untuk memata-matai musuh. Minta bantuan kepada intelijen, au sabuin, atau untuk mewaspadai atau mengawasi gerakan binatang buas, nahwihi, dan semisalnya. Kakulihim ya la zaidin wa ya la qawmi wa ya la muslimina. Ya, seperti kalau orang mengatakan ya la zaidin wahai zaid wahai kaumku wahai umat Islam kama zakaru fi kutubin nahi, seperti disebutkan dalam kitab-kitab nahi, bihasabil asbab zahirati bil fi'li, disesuaikan dengan sebab-sebab yang nyata, ya, bil fi'li, dengan apa tindakan. Wa man istighatsatu bil quwwati wat ta'sir, adapun minta bantuan yang bil quwwati wat ta'sir, ya, minta bantuan berupa kekuatan yang tidak nyata. Kekuatan apa? Kekuatan gaib. Wat ta'sir, ya, dan pengaruh gaib. Kalau tadi kan bil fi'l, ada tindakan nyatanya. Apa? Ya. Minta bantuan dari selain Allah yang ada tindakan apa? Nyata pada perkara sehari-hari. Nah, itu boleh. Kalau minta bantuan kepada selain Allah, ya, yang diminta itu bantuannya adalah apa? Kekuatan yang apa? Ya, yang tidak bisa dilihat. Kekuatan yang apa namanya? Gaib, ya. Au fil umuril ma'nawiyah minasyada'idi, atau pada perkara-perkara yang maknawi, perkara-perkara yang tidak bisa diindra, ya, dari asyadaid, dari apa, kesulitan-kesulitan, kalmarawi, seperti sakit, wakau fil gharfi, ya, kekhawatiran tenggelam, wadih, atau hidup susah, wal faqr, kefakiran, watalabir rizki, minta rizki, yonahwihi, misalnya, famin khasa isimnah, maka kalau minta bantuan dalam hal-hal seperti ini, maka ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fala yutlabu fiha ghairuhu, enggak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, kembali kepada kemampuan, mampu atau tidak yang dimintai apa? Dimintai bantuan itu. Ya. Kalau yang dimintai bantuan itu adalah perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu, maka tidak boleh. Tapi kalau selain Allah mampu dan orang itu mampu serta hadir di situ, makanya bil fi'l bukan bil quwwah. Ya, ada tindakan nyata dari dia. Ya, bukan makna saja. Ya, bukan yang tidak bisa diindra. Ya. Maka hal itu boleh. Nah. Kalau amma kaunuhum mu'taqidin, adapun ya, keadaan mereka itu meyakini ta'thir minhum. Meyakini bahwa para wali-wali orang-orang saleh yang sudah dikubur itu ya memiliki pengaruh fi qada'i hajatihim, ta'thir memiliki pengaruh dalam mengabulkan keinginan mereka, kama taf'aluhul jahiliyatul Arab, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah bangsa Arab, wasufiyatul juhal, dan dilakukan oleh orang-orang sufi yang jahil. Yunadunahum, mereka memanggil-manggil para wali-wali itu, wa yastanjiduna bihim, ya, minta pertolongan kepada mereka, kepada para wali. Fahadha minal munkarat, maka ini adalah apa? Kemungkaran yang besar. Ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Sila Anqal. Sila Anqal. Ala anna dhalika minhum karamatin fahasya awliya Allah an yakunu bihadihi al-matabati fahada lannu ahlul awkani kada akbar rahman ha'ulai syufa'una inna Allah ma na'budhum illa yuqaribuna ila Allahi zulfa a'atakidu min dunihi alihatan inki yurid Ya Rahmanu bilumun la tuhni anni syafa'atuhum syai'an wa la yumkinun Fa inna dikroma laysa min syakmihi Syakmin nafku Wa la dakku duwi min nabiyin wa waliyin ghairihi Ala wajhi al-imdali minhum Ishraqun ma'allahi Ida la qadiru Ala alam dakri ghairuhu Wa la qaira illa qairuhu Dan kau selanjutnya Safwan Allah mengatakan Famani taqada, barang siapa yang berkeyakinan anna li ghairillah, bahwa selain Allah ya nabi atau wali atau wali atau ruh atau ruh atau ghairu dzalik atau yang lainnya ya memiliki ta'thiran, memiliki apa, pengaruh fi kasyfi kurbatin, memiliki pengaruh dalam ya menyingkap kurbah apa kesulitan, al-qadai hajah, memiliki pengaruh dalam mengabulkan keinginan, faqad waqa'a fi wadi jahlin khatirin, berarti dia telah terjatuh di dalam lembah kejahilan yang sangat ya berbahaya. Fahuwa 'ala safa hufratin min as-sa'ir, dia berada di tepian jurang neraka. Wa makanuhum mustadillina 'ala anna dhalika minhum karamat, adapun dan mereka berdalil para kuburiyun itu berdalil bahwasannya hal itu adalah karomah mereka, karomah para wali. Masya, ya. Maka tidak mungkin aulia Allah, maka tidak mungkin para wali-wali Allah an yakun bihadzal masabah. Para wali-wali Allah itu seperti ini kedudukannya. Tidak mungkin para wali-wali Allah itu bisa memberikan manfaat, mendatangkan manfaat, menolak madarat ya dari orang-orang yang memuja-mujanya, itu tidak mungkin. Fahadza dhannu ahli al-awthan, tidak lain ini hanyalah prasangka siapa, para penyembah berhala. Kata akhbar ar-rahman anhum, ya demikian Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan tentang mereka dalam Al-Qur'an, haula'i syufa'una indallah, para penyembah wali itu mengatakan apa, mereka-mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka dengan sujud, dengan tawaf, dengan itikaf, dengan menyembelih binatang, kurban, dengan nazar, dengan doa. Inna liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bukan karena kami berkeyakinan mereka yang mengabulkan, tetapi karena apa? Mereka akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah aku akan mengangkat sesembahan-sembahan selain Allah? Iyuridnir rahmanu bidhurrin. Jika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahmah menghendaki, mentakdirkan yuridni, yani mentakdirkan bidhurrin, mentakdirkan musibah kepadaku, la tuhni anni syafa'atuhu syai'an. Syafaat mereka tidak bisa menolongku sedikit pun. Wala yunqidhuni, tidak pula bisa menyelamatkan aku. Apakah aku akan mengangkat sembahan-sembahan selain Allah? Sementara jika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahmah itu menimpakan musibah kepada aku, mentakdirkan musibah kepada aku, mereka tidak bisa sedikit pun punya kuasa untuk memberi syafaat supaya aku tidak tertimpa musibah itu. Tidak pula mereka bisa menyelamatkan aku. Ya. Kalau syafaat supaya musibah itu tidak menimpaku. Ya, mereka enggak bisa. Kalaupun ketika musibah itu sudah menimpaku, mereka juga enggak bisa menyelamatkan aku. Fa inna dzikra ma laisa min syanihi an-naf'u wa la dzur. Sesungguhnya penyebutan sesuatu yang dia itu tak memiliki sedikit pun kuasa untuk mendatangkan kebaikan ataupun menolak dafutur, menolak madarat, baik itu min nabiyyin, baik itu nabi aw wali aw ghairihi, ala wajhil imdad minhu, menyebut nama mereka padahal mereka itu sifatnya mereka itu tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Alawajil imdad minhu, disebut-sebut namanya dalam rangka al-imdad, minta bantuan dari mereka. Disebut-sebut namanya dalam rangka minta bantuan supaya mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga disyafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata sesama Allah, isyrakun ma'allah. Ini adalah perbuatan syirik. Idza qadiru 'ala dafi ghairu, sebab tidak ada yang mampu untuk menolak bala, menolak musibah, kecuali Allah SWT. Wala khaira illa khairu, tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih ya syirik. Wa amma naqalu fi qaduru inna fihim abadan abdalan wa nukubaran wa utalan wa nujabaran wa sabaina asabatan wa sabaina penutup dari kalimat san Allah yang diringkas ini, wa amma ma qaluhu, adapun ucapan mereka para pemuja kubur, para penyembah kubur, inna para kuburiyun, inna fihim abdalan, di antara para wali yang sudah dikubur itu ada para badal, ada para naqib, ada para watat, ada para nujib, apa, para najib, orang-orang pilihan, tokoh-tokoh pilihan. Wasaba'ina wasaba'ah, wa'arba'ina wa'arba'ah, ada 77, ada 44. Wal kutub wal ghaus linnas, dan ada kutub yang merupakan apa? Al ghaus, pemberi bantuan kepada manusia. Fahadha min mawdu'ati ifkihim, maka ini adalah apa? Mawdu'ati ifkihim, ya, kedustaan buatan mereka, ya. Penamaan-penamaan seperti yang hanyalah apa? Kedustaan buatan mereka. Kama zakarahu al-Qadhi al-Muhaddits Ibnu al-Arabi fi Sirajil Muridin, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Qadhi al-Muhaddits Ibnu al-Arabi dalam kitab Sirajil Muridin, Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis Ibnu Taimiyah entah habis kisah ya. Selesai secara ringkas dari kitab Saifullah ala man kadzaba ala awliya illah ya. Masih berupa manuskrip ya. Tulisan Syaikhullah Al-Hanafi. Kemudian kata Syekh Abu Butain ya, kalau kita baca bagaimana Syaikhullah menghukumi praktek-praktek kuburiyun ini ya, sedari awal merupakan apa? Praktek kesyirikan, semakin parah yang disebutkan. Wa kalamul ulama fi dzalika katsir. Penjelasan para ulama, kalimat-kalimat para ulama ya tentang fonis syirik terhadap praktek-praktek kuburiyun itu banyak kalau mau dikumpulkan. Ya, demikian pula kejahilan mereka tidak ditoleransi. Kalam para ulama dalam masalah ini banyak. Waktafai Nabi Mazakarna dan kita cukupkan dengan apa yang sudah kita bawakan di sini. Ada ucapan siapa saja yang dibawakan oleh Syekh Abu Butain? Ada ucapan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Barbahari, kemudian siapa? Ibnu Athir Al-Hambali, kemudian Ibnu Nahas, kemudian Ibnu Qasim Al-Hanafi, kemudian Sanallah Al-Hanafi, kemudian Abu Syamah Al-Maqdasi, kemudian Tertusi. Ya, banyak yang dibawakan kalimatnya mereka. Ya. Iktafaina bima dzakarna. Yang paling banyak ucapan siapa kemarin? Utaimiyah. Nah. Ucapan Utaimiyah dan sebagainya. Wa taqaddama fi kalam Syekh. Nah. Wa taqaddama ya, ikra. Lama nuhia al-salati al-jihad ila al-jihad wa ta'abbadat al-fitnatu bifadra'i fa'di awa'isi wa sisi'iha wa al-mushrikina biha wa zakara al-shaykhu rahimahullahu min dalika asyara kathirata zakara hafi al-furqan fayna awla'i rahman wa mula'i syaitan wa bayuhu min kathirata. Wataqaddam fi kalami Syekh, balik lagi kepada kalamnya Ibnu Taimiyah, kalimatnya Ibnu Taimiyah, dan telah berlalu ya ucapan Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-isyarah ila annahu, isyarat bahwa ya laula annahu yakhsha min al-fitnah bil kubur, andaikan ya, andaikan yang isyarat dari apa namanya dan telah lewat ucapan atau kalimat Ibnu Taimiyah yang mengisyaratkan bahwa seandainya Nabi SAW laula annahu annahu in Nabi SAW, seandainya Nabi SAW tidak yakhsha, tidak khawatir min fitnatul bil kubur, min fitnah bil kubur ya, tidak khawatir apa ada kesesatan disebabkan oleh kuburan, lamanuhiya an sholati indaha, niscaya Nabi SAW tidak akan melarang orang sholat di kuburan, ghairu dzalik, dan ya, kalimat-kalimat yang lainnya. Wa ta'akkadatil fitnatu ya. Dan kesesatan itu semakin bisa dipastikan bi qada'i ba'di hawa'idhi qasidiha. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Ya, kesesatan itu semakin apa? Semakin hampir semakin bisa dipastikan, semakin dipastikan ya ketika terkabulkan sebagian keinginan, sebagian cita-cita qasidiha, orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan itu, wal musyrikin biha, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai objek kesyirikan. Ya kan? Kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita sudah membaca bagaimana Ibnu Taimiyah menceritakan ya bahwasanya ada orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan di kuburan itu ya, mereka terfitnah. Jadi mereka jadi sesat. Karena apa? Karena ada orang-orang yang cita-citanya terkabulkan, ya setelah melakukan ritual-ritual syirik di kuburan, ya. Masih ingat ya, itu ya. Dan itu tidak menunjukkan bahwasanya hal itu boleh. Masih ingat ya itu ya. Ya, Ibnu Taimiyah menyebutnya di kitab apa itu? Iktidha. Ya, di kitab Iktidha Shiratal Mustaqim. Dzakara Syekh rahimahullah min dzalika asya'a katsira. Ya. Ibnu Taimiyah sebenarnya menyebutkan hal tersebut banyak sekali. Ya, kisah tersebut zakarah fil furqan baina auliya'ir rahman auliya'i syaitan. Ya. Beliau bawakan kisah-kisah itu di kitab Al-Furqan baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan wa ghairihi min kutubihi, dan kitab-kitab yang lainnya. Qal wa syaitan yudhillu bani adam bihasabi qudratihi. Ibnu Taimiyah mengatakan asyaitan yudhillu bani adam bihasabi qudratihi. Syaitan itu menyesatkan manusia ya sesuai dengan kemampuannya. Faman abada syamsa wal qamara wal kawajiba wa da'aha kama yaf'aluhu ahlu da' wal kawakib. Siapa yang beribadah kepada matahari, rembulan, bintang dan berdoa kepadanya seperti yang dilakukan oleh para pemuja bintang, fa'innahu yanzilu alaihi syaitanu yukhatibuhu wa yuhadithu bi ba'dil umur. Maka ya, syaitan akan datang menemui mereka, berbicara ya kepadanya, datang menemui pemuja bintang itu, berbicara kepadanya dan menyampaikan beberapa berita. Ya sumuna zalika ruhaniyatul kawakib wa huwa syaitan. Ya para pemuja berhala menyebutnya sebagai apa? Roh ya, roh bintang. Ya, roh bintang. Wa huwa syaitan, padahal hakikatnya itu adalah apa? Syaitan. Wa kadzalika ubadul asnam. Demikian pula para penyembah berhala. Ya, para penyembah patung. Qad tukhatibuhum syayatin. Terkadang syaitan-syaitan itu ya datang kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Wa kadzalika man istaghatha bi maytin aw ghaibin. Demikian pula yang istighosah minta bantuan kepada mayat atau kepada orang yang jauh. Wa kadzalika man da'al mayyit. Demikian pula yang berdoa kepada mayat atau da'a indahu atau berdoa di sisi kuburan. Ya, ada bedanya. Doa berdoa kepada mayat, berdoa kepada kuburan dengan berdoa di sisi kuburan. Ada bedanya? Yang pertama apa? Hukumnya syirik. Yang kedua? Bid'ah. Kecuali kalau meyakini bahwasanya itu lebih afdal daripada di masjid. Maka itu apa? Ya, syirik kafir. Au da'in dahu wa dhanna anna du'a 'inda qabrihi afdalu minhu fil buyuti wal masajidi. Dan dia berprasangka bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu lebih utama dibandingkan berdoa di rumah-rumah atau di masjid. Ya. Ini hukumnya apa? Hah? Hukumnya kafir. Syirik. Hukumnya kafir. Nah, hukumnya kafir. Yang berkeyakinan, yang berprasangka bahwasanya berdoa di kuburan lebih afdal dibandingkan di masjid, maka itu kafir. Apalagi yang berkeyakinan. Apalagi yang berkeyakinan, kata Syekh Mubas. Nah, sudah pernah kita baca ya. Nah, wali Nasara wa Abdullal minal muslimin ahwalun indal masyahidi. Ya, yazunnunaha karamat. Orang-orang Nasrani dan orang-orang sesat dari orang-orang yang ke-Islam, ya, ada kejadian-kejadian di tempat-tempat keramat itu yang mereka sangka sebagai karamah. Wahyu minas syaitan, padahal itu hakikatnya dari syaitan. Mislu an yadha'u sarawil indal qabr. Ya, seperti mereka melepaskan ya celana sirwal mereka di kuburan, fayajidunahu qad ukit, ya, lalu dia temukan ternyata celana itu sudah apa, sudah terikat. Au yudha indahu masruun fayubsiruna syaitanah qad faraqahu, atau ya dibawa ke tempat keramat situ, di kuburan situ masru orang yang kesurupan, fayubsiruna syaitanah qad faraqahu, ia pun bisa melihat bahwa syaitannya itu telah meninggalkan dirinya. Fa ya'alu hadz syaitan liyudillahu. Syaitan melakukan ini semua tujuannya untuk apa? Menyesatkan mereka. Misal an yara ahaduhum anal qabra qad insaqqa. Salah satu dari mereka ada yang melihat bahwa kuburan itu apa? Insaqqa, apa insaqqa? Terbelah. Kuburannya terbelah. Fa yakhruju minhu insan. Keluar darinya apa? Keluar darinya manusia. Fa yadhunnul mayyit. Dia sangka itu adalah mayit yang dia puja-puja itu. Nah, dia sangka itu adalah sunan yang dipuja-pujanya, kiai habib yang dipuja-pujanya. Nah, ini Ibnu Taimiyah menyebutkannya di mana? Kitab Al-Furqan. Kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Wa min haula, di antara mereka man yastaghitsu bi makhluqi hayyin aw mayyit. Di antara mereka ada yang istighatsah kepada makhluk ya, yang masih hidup atau sudah mati. Sawa'un kana dzalikal hayy musliman aw nasraniyan aw musyrikan, sama saja. Apakah objek istighatsah itu muslim atau nasrani atau bahkan musyrik sekali. Saya tasawwaru syaitan bi surat dzalika mustaghatsihi, maka syaitan pun ya hadir dalam rupa ya objek istighatsah itu. Hadir dalam rupa objek istighatsah itu. Wa yaqdi ba'dha hajati dzalikal mustaghits, kemudian mengabulkan sebagian keinginan ya orang yang istighosah. Fayadhunnu annahu dzalika syakhs. Maka dia sangka, dia kira bahwasanya syaitan itu adalah si orang yang jadikan objek apa istighosah tadi. Aw annahu malakul rasulati, atau dia sangka itu adalah malaikat dalam rupa orang yang jadikan objek istighosah. Wa inna ma huwa syaitanun adallahu, padahal itulah syaitan yang menyesatkan dia. Lamma asyraka billahi, apa? Karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Syirik. Kama kana syaitan tadkhulu asnam wa takallamu musyrikin. Sebagaimana dahulu syaitan-syaitan itu ya masuk ke dalam patung-patung dan berbicara dengan orang-orang musyrik. Ya. Dan masih panjang lagi ya kutipan dari Al-Furqan. Insyaallah kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.